dikasih fathah. Al-barru dikasih fathah, dia maksudnya adalah meluaskan dalam kebaikan. Meluaskan dalam kebaikan. Dan kalau al-barru ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, al-barrur rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang luas, maha luas kebaikannya dan maha penyayang. Surat At-Tur ayat 28. Jadi dia bisa al-birru atau al-barru, dan al-birru sama at-tawassu' fi fi'lil khair, yaitu luas dalam mengerjakan kebaikan, atau al-barru at-tawassu' fil khairat, yang artinya atau luas di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan. Dan kalau al-barru berarti dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan babul birri wassilah. As-silah diterjemahkan silaturrahmi atau silaturrahim. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silah di sini maksudnya adalah silaturrahim, menyambung hubungan rahim. Dan ini maksudnya adalah al-ihsan ilal aqrabin min dhawin nasab wal ashar wat ta'attufi alaihim war rifqu bihim war ri'ayatu li ahwalihim wa kadzalika in ta'uddu wa asa'u wa diddu dhalika qati'atur rahim. Artinya kata Imam As-San'ani rahimahullahu taala bahwa al-ihsan ada bahwa al-silah maksudnya adalah berbuat baik kepada para kerabat, baik itu kerabat yang mempunyai hubungan darah seperti misalkan bapak, ibu, kakek, nenek terus ke atas, ataupun anak, cucu, cicit terus ke bawah, ataupun ke saudara laki-laki, saudara perempuan, sekandung, seibu, sebapak, atau juga keponakan, anak dari saudara, ya, keponakan, baik itu keponakan laki-laki, keponakan perempuan, baik itu anak dari saudara laki-laki atau anak dari saudari perempuan, atau bisa juga paman yang merupakan saudara dari bapak atau saudara dari ibu, atau yang bisa juga bibi yang merupakan saudari dari bapak atau saudari dari ibu. Nah, itulah yang disebut dengan rahim, yang merupakan hubungan hubungan kerabat karena pertalian darah. Di sana ada rahim yang hubungan kerabat karena pernikahan, seperti suami, kemudian juga seperti bapak tiri, anak tiri, ini hubungan pernikahan, menantu, mertua, maka ini termasuk daripada menyambung hubungan rahim karena mereka mempunyai kekerabatan disebabkan karena pernikahan. Jadi yang dimaksud dengan as-silah yaitu bab silaturrahim, yaitu berbuat baik kepada para kerabat, baik kerabat yang mempunyai hubungan pertalian darah atau kerabat yang mempunyai hubungan pertalian pernikahan. Berbuat baik kepada mereka, berlemah lembut dengan mereka, memperhatikan keadaan mereka, dan seterusnya. Dan kebalikan daripada silaturrahim adalah qati'aturrahim, memutus hubungan rahim, memutus hubungan rahim. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah taala. Kita lihat coba di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizah rahimahullahu taala. Beliau tidak menyebutkan di sini muqaddimah, ya, langsung kepada hadis. Beliau tidak menyebutkan, kita coba ambil di dalam kitab Fathuzil Jalali wal Ikram syarah bi syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan sedikit di sini, kata beliau, al-bir kasratul ata. Nah, ini bisa kita pahami juga albir itu artinya adalah banyaknya pemberian. Jadi orang dikatakan bir, melakukan perbuatan bir apabila dia banyak memberi. Makanya Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya adalah albar. Albar artinya yang banyak pemberian kebaikannya. Pemberian kebaikannya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, as-silah. As-silah mujarradu usulil ata'. Idzan fal bir a'maq wa akthar. Kata beliau, silatur as-silah, menyambung hubungan rahim, itu hanya sekedar menyampaikan pemberian, menyampaikan hadiah, menyampaikan pemberian. Maka kata beliau, albir lebih dalam maknanya dan lebih luas maknanya dibandingkan as-silah. Oleh sebab itulah khussa bil walidain, artinya dikhususkan albir kepada kedua orang tua. Dikhususkan albir kepada kedua orang tua karena berbuat baiknya lebih dalam. Dan kalau kita sebut birrul walidain, birrul walidain artinya berbuat baik yang banyak kepada kedua orang tua. Ya, ini kata-kata bir lebih cocok digunakan kepada kedua orang tua. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, as-silah menyambung hubungan rahim, maka dia bisa untuk orang tua, bisa untuk para kerabat yang paling dekat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, al-aqarib hum min syuraka man syarakaka fil jaddir rabi' fama tahtahu. Yang namanya kerabat itu adalah yang serikat denganmu di dalam kakek yang keempat. Dalam kakek yang keempat dan apa saja yang di bawahnya. Kakek yang keempat dan apa saja yang di bawahnya. Jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, misalkan saya ya mempunyai bapak Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar, bapak saya Kasful Anwar bin Sukir, kemudian Sukir bin Samloko. Nah, ini adalah kakek saya yang kedua. Kakek saya yang kedua. Karena kakek saya namanya Sukir atau Sukri, ada dua khilaf di antara para ahli sejarah orang tua saya. Ada yang namanya katanya Sukir atau Sukri. Nah, kemudian Samloko. Nah, itu baru dua kakek saya ketahui. Di atas-atasnya sebenarnya harus saya ketahui lagi. Nah, itu dia. Ya, jadi kakek yang keempat itu adalah kerabatmu. Batasan paling tinggi kakek yang keempat, terus ke bawah. Kakek yang keempat terus ke bawah. Jadi kalau seandainya ada kakek keempat, kemudian nanti kakek ini mempunyai saudara laki-laki, berarti ini adalah kakek saya yang keempat, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, kemudian ada anak-anaknya. Jadi besar, kerabat itu besar. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang namanya kerabat itu luas. Luas, bukan hanya sekedar bapakmu, kakekmu, bukan. Tetapi kakek yang keempat dan seluruh saudara-saudaranya. Naam. Kemudian ahibati ahfidhukumullah, coba kita lihat di dalam kitab Minhatul Alam fi syarhi bulughil maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan albir ya, dia adalah ismun jami'un li ta'ati kulliha al-zahirati wal-batinah. Albir artinya adalah kata yang mencakup seluruh ketaatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Kata yang mencakup seluruh ketaatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Jadi apa saja sebuah ketaatan, baik itu kita lakukan secara lahiriah ataupun melalui hati kita, maka itu disebut dengan albir. Kemudian Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan di sini bahwa yang terlihat di dalam bab ini maksudnya adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang dimaksud di dalam kitab atau babul birri maksudnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan apa saja yang bertentangan dengan bakti, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian beliau mengatakan as-silah. As-silah kebalikan daripada al-qati'ah. Silah artinya hubungan, qati'ah artinya terputus. Dan yang dimaksud di sini adalah silaturrahim, yaitu berbuat baik, menyambung hubungan rahim, yaitu berbuat baik kepada para kerabat, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, kepada kerabat yang mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan. Maka pada bab ini Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan juga bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kedua orang tua, dan juga peringatan keras dari durhaka kepada kedua orang tua, dan juga beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan menyambung hubungan rahim, dan juga larangan keras untuk memutuskan hubungan rahim. Begitu juga beliau akan menyebutkan di dalam bab ini hadis-hadis yang berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga, mengorbankan kebaikan, dan juga mengharap hadis-hadis yang berkaitan dengan keharaman untuk memboikot tetangga, keharaman untuk memboikot tetangga. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Al-Fadl bin Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan pada hadis yang pertama di dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Akhrajahu Al-Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturrahim. Hadis riwayat Bukhari. Kita ambil dari kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan barang siapa yang ingin dilapangkan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan, kata beliau. Yabsutullah, Allah yang melapangkan. Dilapangkan rizkinya maksudnya adalah diluaskan, dibanyakkan rizkinya. Dan dipanjangkan umurnya artinya adalah diberikan umur yang panjang, diakhirkan kematiannya. Ya, ini dipanjangkan umurnya, diberikan umur yang panjang, diakhirkan kematiannya. Kemudian pada ikhwah, maka sambunglah tali silaturrahim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kata Imam As-San'ani rahimahullah, ini kan hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi ada penjelasan yang menarik, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Anna silatar rahmi mahabbatun fil ahli, masratun fil mali, mansa'atun fil ajal." Bahwa menyambung hubungan rahim itu mendatangkan kecintaan di tengah keluarga dan membanyakkan harta dan mengakhirkan kematian. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha secara marfu', sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, silatul rahim wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Menyambung hubungan rahim dan berbuat baik kepada tetangga adalah memakmurkan perkampungan dan kedua-duanya menambahkan umur. Nah, ini hadis-hadis yang semakna dengan yang kita baca tadi. Kemudian juga ada hadis yang dibawakan oleh Imam As-Sunan di sini, hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sampai sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Inna as-sadaqata wasilatar rahmi yazidullahu bihima fil 'umr wa yadfa'u bihima mitatassu. Yang artinya, sesungguhnya sedekah dan menyambung hubungan rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dengan keduanya umur dan menahan dengan keduanya mati yang buruk. Cuma riwayat yang terakhir ini ada semacam kelemahan, kata Imam Imam As-Sanani rahimahullahu taala. Baik, kemudian itu tadi beliau menyebutkan bahwa banyak hadis-hadis yang senada dengan hadis riwayat Bukhari ini. Jadi maknanya benar, hadisnya benar. Ya, sekarang ada permasalahan yang dibawakan oleh Imam As-Sanani rahimahullahu taala, yaitu bahwa hadis yang kita baca tadi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Kata Imam As-Sanani rahimahullah, qala Ibnuddin, Imam Ibnuddin rahimahullah, Ibnuddin itu ulama keberapa ya? Sebentar. Ibnuddin ini ulama Islam disebutkan di sini. Beliau adalah seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari. Ya, yang mensyarah Sahih Bukhari. Dan belum ada biografi dari ulama Ibnuddin yang lengkap, ya, yang lengkap. Padahal ulama ini disebutkan sering sekali di dalam syarah-syarah hadis. Ya, sering sekali di dalam syarah hadis Ibnuddin namanya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Isabah namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahid. Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ma'ruf Ibnuddin Syarihul Bukhari, yang dikenal dengan gelar Ibnuddin atau panggilan Ibnuddin. Beliau adalah yang mensyarah Sahih Bukhari. Kemudian ada lagi yang mengatakan nama beliau adalah Abdul Wahid bin Tin. Beliau adalah seorang dari Maroko bermadzhab Maliki, ahli hadis. Ya, ahli hadis. Dan beliau mempunyai syarah Sahih Bukhari di dalam beberapa jilid, ya, di dalam beberapa jilid. Yang jelas beliau ini mempunyai kedudukan di dalam ilmu hadis dan ilmu syariat. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sering sekali menukilkan dari Ibnuddin ini. Dan ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ada ustaz-ustaz yang berkhidmat terhadap ilmunya. Dituliskan biografinya, masuk kepada Wikipedia, kemudian ada yang mengurus websitenya, ada yang mengurus YouTube-nya, ada yang mengurus bukunya. Zaman sekarang sampai sekarang seperti itu. Ada ulama-ulama yang juga tinggi ilmunya tapi tidak masyhur semasyhur yang masyhur. Nah, jadi itulah Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah di dalam penciptaannya. Maka kita tidak boleh untuk iri satu dengan yang lainnya karena semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Ibnu Tsin, hadis yang kita baca tadi mu'aridun liqaulihi ta'ala fa idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ini bertentangan, hadis yang kita baca tadi bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi jika telah datang ajal kematiannya maka para malaikat tidak akan terlambat untuk mencabut nyawa mereka walau sekejap pun, dan juga tidak akan terlalu cepat walau sekejap pun, ya kan? Siapa yang menyambung hubungan rahim diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, padahal kan umur sudah terbatas, ada batasannya. Nah, ini gimana untuk menggabungkan antara keduanya ini? Maka jawabannya kata Imam As-San'ani rahimahullah, wal jam'u bainahuma min wajhain, menggabungkan dua hal ini dari dua sisi. Ahadihima anna ziyadata kinayatun anil barakati fil umur, bahwa ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka yang dimaksud dipanjangkan umurnya di sini maksudnya adalah yaitu diberkahi umurnya bisa bi taufiqi ila ta'ah, disebabkan karena mendapat petunjuk untuk mengerjakan ketaatan, wa imarati waqtihi bima yanfa'u fil akhirah, dan memakmurkan waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhir, wa siyanatu an tadyi'ihim fi ghairi dzalik, dan menjaga dari membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak penting, ya. Wa mithlu hadza ma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam taqasur a'mar ummatihi, dan yang semisal dengan ini apa yang tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umatnya akan pendek binisbah ila a'mari man madha minal umam. Pendek maksudnya di sini adalah dibandingkan umat-umat yang terdahulu, tetapi Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umurnya pendek, tetapi karena diberikan taufik untuk beribadah, mengerjakan ketaatan, akhirnya berkah umur yang pendek ini seperti umurnya panjang. Nah, ini makna yang pertama. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bertentangan, bukankah kematian sudah ada batasnya? Kenapa ini menyambung hubungan rahim bisa mengakhirkan kematiannya? Nah, jawabannya adalah yang dimaksud dengan menambah umur, menambah rezeki, maksudnya adalah berkahnya. Karena dia diberikan petunjuk untuk mengerjakan ketaatan, maka dengan ketaatan tersebut dia banyak pahalanya seakan-akan umurnya panjang. Seperti itu. Wa hasiluhu anna silatul rahim takunu sababan litawfiqi litta'ah wasiyanati 'anil ma'siyah. Yang jelas ringkasannya bahwa menyambung hubungan rahim bisa menjadi sebab untuk mendapatkan petunjuk mengerjakan ketaatan dan menjaga dari maksiat. Mengerjakan ketaatan dan menjaga dari maksiat. Makanya berarti setelah dia meninggal tetap saja dia ba'dahu yabqa adzikrul jamil. Setelah dia meninggal, masih tetap dia disebut-sebut sebagai orang baik, seakan-akan dia belum mati. Nah, itu maksudnya. Jadi, tetap saja umurnya misalkan 60, ya 60 mati dia. Tetapi, karena dia orang baik, karena dia menyambung hubungan rahim, maka dia dikenang sebagai orang yang baik. Sehingga seakan-akan dia belum mati. Wa min jumlati ma yahsulu lahu min at-tawfiq al-ilmu alladhi yantafi'u bihi min ba'dihi bita'lifin wa nahwihi was sadaqatil jariyati 'alaihi wal khalafis salih. Kata siapa? Imam As-San'ani rahimahullah, dan termasuk hal yang dia dapatkan adalah berupa petunjuk tentang ilmu yang bermanfaat yang diambil ilmunya setelah dia meninggal, seperti misalkan buku-buku yang dia tulis, ya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga masalah buku, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada para ustadz kita yang memang dia berceramah juga nulis buku. Berceramah juga nulis buku. Ada yang memang tulisan dia, nulis dia ngetik di komputernya. Ada yang memang transkrip. Nanti baru setelah itu, setelah ditranskrip oleh orang, beliau teliti. Ada yang seperti itu. Dan itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditranskrip saat dia masih hidup. Ada yang ditranskrip saat dia beliau sudah meninggal. Ada yang seperti itu. Jadi semuanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita mengerjakannya ikhlas dan jangan ujub atas amal kita. Ada yang diluaskan rezeki, ada yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia ngajar, tidak nulis buku, tetapi dia juga bisa mengurus pesantren misalkan, mengurus lembaga pendidikan. Akibat ngurus tersebut dia tidak sanggup untuk menulis misalkan. Atau ada juga yang dia ngajar, tidak nulis buku, tetapi anaknya nanti yang nulis buku. Semuanya itu adalah taufik Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan umur yang panjang. Berkah dari umurnya adalah banyak. Meskipun umurnya pendek 60, 70, tidak lebih daripada itu, akan tetapi keberkahan dari umurnya tersebut banyak. Nah, wathanihima. Jadi pada ikhwah, terutama para murid-murid, jangan suka membandingkan, ya. Ustadz ini produktif, ceramah, nulis, banyak bukunya. Ustadz ini gak produktif, cuma ceramah saja dan semisalnya. Karena masing-masing diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jadi provokator, ya. Jangan suka membanding-bandingkan, karena semua mempunyai kemudahan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau diprovokatori, akhirnya nanti ustadznya juga manusia, ustadznya hatinya kotor nantinya, kemudian merasa diadu domba dan semisalnya. Nah, wa tsanihima anna ziyadata ala haqiqatiha. Baik. Yang kedua, cara menggabungkan hal tadi, dua hal tadi adalah bahwa memang secara hakikatnya ditambah. Umurnya memang ditambah. Wadzalika binisbati ila ilmil malak almuwakkal bil umur. Dan itu disandarkan kepada ilmu malaikat yang mempunyai tugas untuk umur. Walladzi fil ayah binisbata ila ilmillah. Sedangkan yang disebutkan dalam ayat tadi, surat Al-A'raf ayat 34, itu adalah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini. Saya baca dulu ya biar selesai. Ka'an yuqala lil malaki mathalan inna umra fulani mi'ah in wasala rahimah wa in qata'aha fasittun wa qad sabaqa fi ilmihi annahu yasil aw yaqta falladhi fi ilmillah la yataqaddam wa la yata'akhkhar والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. Ini ya, perhatikan. Jadi cara menggabungkan yang kedua, bagaimana dengan silaturrahim kemudian bisa menambah umur, padahal surat Al-A'raf ayat 34 menyebutkan batas umur itu sudah ditentukan, tidak akan terlalu cepat, tidak akan terlalu lambat. Bagaimana menggabungkannya? Cara yang kedua adalah tambahan umur apabila seseorang menyambung hubungan rahim, tambahannya memang benar, ya, secara hakiki tambahannya. Jadi kalau seandainya umurnya 60 ditambah menjadi 100 kalau dia menyambung hubungan rahim, ya. Nah, caranya bagaimana memahaminya? Begini. Ada namanya ilmu yang dalam pencatatan malaikat dan malaikat mengetahui itu. Ada yang namanya ilmu yang ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kata Imam As-Sana'ani begini, seperti dikatakan kepada seorang malaikat yang bertugas untuk seorang manusia bahwa umurnya si fulan ini, kalau dia menyambung hubungan rahim, umurnya 100. Kalau dia tidak menyambung hubungan rahim, maka umurnya 60. Yang ada dalam catatan malaikat cuma itu. Ya, cuma itu saja. Kalau nyambung hubungan rahim, 100. Kalau tidak menyambung hubungan rahim, 60. Malaikat tidak tahu endingnya. Malaikat cuma tertulis dalam kitab, dalam buku catatan malaikat, cuma situ saja. Sedangkan Allah yang menulis dalam kitab Allahul Mahfuz tahu endingnya. Nah, ayat yang mengatakan bahwa ajal manusia tidak akan terlambat walau sedikit pun, tidak akan terlalu cepat walau sedikit pun, itulah yang tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz. Sedangkan yang bertambah apabila menyambung hubungan rahim menjadi 100 umurnya, jika tidak maka menjadi 60, maka ini yang ada pada catatan malaikat. Paham ya? Nah, begitu caranya. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghapus sekehendaknya dan menetapkannya sekehendaknya. Dan di sisi Allah sudah tertulis dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz. Kemudian Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-wajhul awal al-yaq. Sisi yang pertama, cara menggabungkan dua hal ini lebih utama. Yaitu kita katakan bahwa yang bertambah banyak itu berkahnya, bukan umurnya hakiki. Yang bertambah banyak itu apa? Berkahnya, bukan umurnya hakiki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika seorang berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik menyambung hubungan rahim, maka setelah dia wafat, dia masih dikenang orang sebagai orang baik. Jadi seakan-akan dia masih ada. Seorang ulama yang meninggal ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, maka tulisannya, bukunya masih ada. Meskipun dia sudah meninggal ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, tetapi seakan-akan beliau masih hidup dengan bukunya. Nah, seperti itu terusnya. Seperti ini kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, sekitar 500 tahun yang lalu beliau hidup. Nah, beliau masih hidup sampai sekarang dengan bukunya, seakan-akan beliau masih ada di tengah-tengah kita. Itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita katakan kemudian Imam As-Sana'ani mengatakan ini adalah yang dikuatkan pendapatnya oleh Imam At-Tibi rahimahullah. Kemudian juga pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamus Saghir, meskipun sanadnya lemah, bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wasala rahimahu unsi'a lahu fi ajalih. Barang siapa yang disambungkan menyambung rahimnya, ya, sering menyambung hubungan rahim, maka dipanjangkan umurnya. Beliau bersabda, innahu laisa ziyadatun fi umrih. Sesungguhnya bukan tambahan di dalam umurnya. Artinya umurnya 60 tetap 60. Qala ta'ala fa idza ja'a ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, jika ajalnya telah datang maka tidak akan terlambat, tidak akan terlalu cepat. ولكن الرجل تكون له ذرية الصالحة يدعون له من بعده. Akan tetapi yang dimaksud panjang umurnya adalah dia memiliki anak-anak yang saleh yang mendoakannya sepeninggal dia. Akhirnya dia seperti masih hidup karena pahalanya terus mengalir. Nah, ini maksudnya. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi penjelasan dari Ibnu Fawraq bahwa yang dimaksud dengan bertambah umur adalah nafyul afah an sahibil bir fi fahmihi wa aqlihi. Maksudnya adalah yang dimaksud dengan barang siapa yang menyambung hubungan rahim ditambah umurnya atau dipanjangkan umurnya, maksudnya adalah dia dihilangkan darinya, orang yang menyambung hubungan rahim ini dihilangkan darinya kerusakan pada akalnya, kerusakan pada pemahamannya. Dalam artian apa? Semakin tua bukan pikun. Nah, itu dia. Tidak pikun dia. Semakin tua dia malah semakin cerdas. Nah, itu maksudnya bertambah umurnya, bukan berarti bertambah angka dari umurnya, akan tetapi hilang darinya penyakit-penyakit ketuaan seperti pikun dan semisalnya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da'wah Dawa, kata Imam As-San'ani, mempunyai perkataan yang indah tentang perkara ini, yaitu barang siapa yang menyambung hubungan rahim maka dipanjangkan umurnya, yaitu bahwa panjangnya umur seorang hamba ini adalah selama umurnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia mengingat Allah, taat kepada Allah, tidak bermaksiat, maka itulah umurnya. Umurnya yang hakiki itu. Jadi dipanjangkan umurnya artinya diberikan ketaat, diberikan taufik untuk taat. Karena yang namanya umur hakiki sebenarnya apa? Umur yang digunakan untuk ketaatan. Adapun yang digunakan untuk maksiat, perbuatan sia-sia, maka ini bukan umur yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Mata a'rada al-qalbu 'anillahi ta'ala wa ishtaghala bil ma'asi da'at 'alaihi ayyamu hayati 'umrih." Barang siapa yang hatinya berpaling dari Allah, sibuk dengan maksiat, maka hilang darinya hari-hari kehidupan umurnya. Ya, ini para ikhwan, itu yang dimaksud. Yang jelas seperti itu cara menggabungnya dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, yaitu dengan cara bahwa yang pertama tambahan umur dimaksud di sinilah berkah. Berkah umurnya. Adapun angkanya tetap berkah umurnya. Semakin dia menyambung hubungan rahim, berkah umurnya semakin luas sehingga seakan-akan dia setelah meninggal masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua maksudnya adalah bertambah secara hakiki umurnya. Kalau menyambung hubungan rahim menjadi 100, kalau tidak menjadi 60. Tetapi cara memahaminya adalah bahwa itu di dalam buku catatan para malaikat, karena para malaikat tidak tahu endingnya apa. Sedangkan di dalam Lauhul Mahfudz Allah Subhanahu wa taala mencatat endingnya. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam di Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwa beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat siapa itu rahim. Ya. Ada yang mengatakan kullu dzi rahmin mahram. Rahim adalah yang mempunyai hubungan rahim dan dia mahram, tidak boleh dinikahi maksudnya. Ya. Ada yang mengatakan rahim adalah kullu waris. Setiap ahli waris itu yang disebut dengan rahim. Ada yang mengatakan huwal qarib sawa'un kana mahraman aw ghaira mahramin. Yang artinya dia adalah kerabat, baik itu yang mahram tidak boleh dinikahi ataupun yang bukan mahram. Seperti sepupu itu kan boleh dinikahi dan dia bukan mahram, tetapi dia adalah kerabat dan itulah rahim. Khilaf di antara para ulama. Yang jelas saya katakan tadi, rahim itu adalah yang mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan. Hubungan darah ke atas bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, dan seterusnya. Ke bawah anak, cucu, cicit, ya, cecet, ya, dan terus ke bawah. Ke samping saudara laki-laki, saudara perempuan, baik saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, itu rahim. Kemudian keponakan, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, baik itu anak dari saudara laki-laki atau anak dari saudari perempuan. Kemudian saudara paman, baik itu saudara bapak atau saudara ibu, bibi saudari bapak atau saudari ibu. Nah, ini mahram-mahram ya yang tidak bisa dinikahi. Ada mahram yang tidak bisa bisa dinikahi, yaitu anak paman, sepupu. Kayak ini mahram. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mahram. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan bahwa menyambung hubungan rahim ini adalah perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dengan keras, menyambung hubungan rahim. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih an yusal. Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab tafsir beliau, Al-Jami' Ahkamil Quran, zahirun fi silatil arham. Bahwa yang dimaksud dengan menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, maksudnya adalah menyambung hubungan rahim. Dan inilah pendapat Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ahli tafsir di generasi tabi'i, dan juga pendapat aktsarul mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir. Ya, ini yang disebut dengan orang-orang yang menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Maksudnya adalah menyambung hubungan rahim. Kemudian Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam juga menyebutkan bahwa keutamaan di menyambung hubungan rahim adalah akan selalu tersambung dengan Allah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy." Yang artinya rahim itu bergantung di bawah 'arsy. Rahim berkata, "Man wasalani wasalahu Allah." Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung dengannya. Ini menunjukkan keutamaan yang menyambung hubungan rahim. Ada beberapa pertanyaan dari direct message yang masuk ke Instagram saya, bahwa Ustaz, saya punya saudara sudah 3 bulan kami tidak omong-omongan dan semisalnya. Nah, ini menyedihkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam atau Al-Syekh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan bahwa silaturrahim sebab yang sangat kuat menjadikan Allah Subhanahu wa taala meluaskan untuknya rezeki yang terus menerus. Meluaskan untuknya rezeki yang terus menerus. Nah. Kemudian kenapa saya tadi diam? Karena Syekh Al-Bassam sama menyebutkan masalah tadi, bagaimana hubungan menyambung hubungan rahim menambahkan umur, sedangkan batas ajal sudah ditentukan oleh Allah. Sama beliau penyebutannya sama dengan yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan juga di dalam hadis ini, dalilun ala anna qasdal amil yatarattabu ala amali min thawabid dunya. Nah, ini perhatikan baik-baik, bahwa beramal ibadah itu akan mendapatkan pahala di dunia. Wala yadhurruhu idza kana al-qasdu wajhullahi ta'ala wad-daral akhirah. Dan pahala di dunia tidak membahayakannya jika yang dia maksud adalah wajah Allah dan pahala di akhirat. Jadi gini. Ini sering ditanyakan, "Ustaz, apa hukumnya saya menyambung hubungan rahim tapi saya ingin diluaskan rezeki, ingin dipanjangkan umur, apakah itu tidak mengurangi keikhlasan?" Maka kita katakan tidak. Ya. Kata Imam, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, "La yadhurruhu idza kana al-qasdu wajhullahi ta'ala wad-daril akhirah." Tidak membahayakan keikhlasannya kalau seandainya memang niatnya ikhlas hanya karena Allah dan pahala di akhirat. Jadi kalau seandainya dia beramal ikhlas karena Allah, kemudian juga menginginkan pahala dari yang disebutkan di dalam hadis, tidak mengurangi keikhlasannya. Karena kata beliau, fa innallaha bihikmati rattaba tsawaba al-ajil wal ajil. Karena Allah dengan hikmahnya memberikan, menjanjikan ganjaran baik pahala di dunia ataupun ganjaran di akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau ada orang menyambung hubungan rahim, "Saya ingin ketemu kakak, Ustaz. Saya ingin telepon kakak yang sudah lama saya tidak teleponan. Tapi niatan saya ikhlas karena Allah, tapi juga ingin diluaskan rezekinya. Apakah ini berbahaya terhadap keikhlasan saya?" Maka jawabannya tidak. Karena ada dalil yang menunjukkan akan itu, dan hikmah Allah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini pelajaran menarik dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughin Maram. Sekarang kita ambil Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughin Maram, ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturrahim." Kata-kata "barang siapa" ini kalimat syarat. Ya, syarat yang dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur adalah dengan mengerjakan jawaban syarat, yaitu menyambung hubungan rahim. Maka tidak panjang umur seseorang, tidak luas rezeki seseorang selama dia tidak menyambung hubungan rahim. Ini hati-hati nih, terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini, ya ekonomi sempit, ya sulit. Maka coba introspeksi diri kita, mungkin bagaimana hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita, dengan tetangga-tetangga, dengan rahim-rahim kita. Coba periksa ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian pelajaran selanjutnya dibawakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, hadis ini menunjukkan perintah yang sangat agung untuk menyambung hubungan rahim. Karena kata beliau, setiap orang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Ya, Itu tabiat dan fitrah setiap manusia. Ingin dipanjangkan umurnya, di akhir dilapangkan rezekinya. Ya, makanya ini merupakan motivasi sangat besar bagi setiap insan, terutama muslim, untuk mengerjakannya. Nah, setiap muslim ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Kemudian pelajaran selanjutnya kata beliau adalah termasuk dari faedah hadis ini isbatul asbab, penetapan adanya sebab-sebab dalam agama Islam. Jadi Islam itu bukan agama khayalan. Kalau Anda ingin luas rezeki, panjangkan umur, kerjakan sebabnya. Sebabnya apa? Silaturahim. Nah, sebabnya di sini ada sebab syar'i, ada sebab yang kauni. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab syar'i, seperti misalkan penyakit COVID-19 ini. Maka ada sebab syar'i untuk menahannya. Apa itu? Zikir pagi, zikir sore, doa. Dan sebab syar'i lebih utama dibandingkan sebab kauni, sebab kekuatan. Ya, memakai masker, social distancing, kemudian apalagi? Macam-macam. Ya. Maka pada saat itu sebab kauni, kita juga harus mengerjakannya. Islam mengenal sebab, tidak boleh kita menghayal tanpa mengerjakan sebab. Baik. Kita ambil sekarang dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan. Ketika hadis mengatakan bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya. Rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya harta uang, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perbuatan. Karena yang namanya rezeki itu ismun likulli ma yantafa'u bih. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, dan itu rezeki yang umum. Ya, segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Nah, begitu juga ada rezeki yang berkaitan dengan hati, seperti ilmu, iman, rezeki yang halal berkaitan dengan hati. Jadi rezeki sini umum para ikhwan. Nah, kemudian di sini disebutkan falyasil rahimah, hendaklah menyambung hubungan rahim. Bagaimana cara menyambung hubungan rahim dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan. Al-ihsan ilal arham, berbuat baik kepada rahim-rahim. Imma bil fi'il, baik itu dengan perbuatan. Wa dzalika bi ziyadatihim wa tafaqqudi ahwalihim, itu dengan mengerjakan dengan bi ziyaratihim, dengan menziarahi mereka dan menanya-nanyai keadaan mereka. Wa idkhalis sururi alaihim, memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka. Wa isalu ma amkana minal khair, menyampaikan apa yang bisa disampaikan dari kebaikan. Wa daf'i ma amkanahu minasyarr, dan menahan dari mereka apa yang buruk untuk mereka. Imma bil mali bin nafaqti alaihim bi syurutiha, baik itu dengan menafkahi harta kepada mereka. Au bis sadaqah bi syurutiha, au bil hadiyah, au bil wasiyah, atau dengan bersedekah kepada mereka, atau memberi hadiah, kemudian juga memberikan wasiat. Awil waqfi alaihim ala ma huwa mubayyanun fi kutubil fiqh, atau memberikan wakaf kepada mereka sebagaimana sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Itu yang namanya menyambung hubungan rahim. Ya, silaturahim itu menziarahinya, menanyai kabarnya, masukkan kegembiraan kepadanya, menyampaikan, mengirimkan kebaikan untuknya, seperti mengirimkan paket apa gitu ya, kemudian menahan keburukan darinya, bersedekah ya, memberi hadiah, memberi wasiat, saat mau meninggal, kemudian memberi wakaf, ya, saat mau meninggal, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Bisa juga dengan berbuat baik, menyambung hubungan rahim adalah dengan mendoakannya, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah akan kemungkaran, ya. Kemudian bertanya-tanya tentang keadaan mereka apabila jauh dari mereka. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya, kita mudah untuk menyambung hubungan rahim, tidak seperti zaman dahulu. Makanya saya sering mengatakan bahwa apabila sarana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, maka dia harus menggunakannya untuk kebaikan. Karena jika tidak digunakan untuk kebaikan, maka pertanggungjawabannya berat di akhirat. Handphone ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memiliki handphone, kemudian dia kurang untuk berhubungan rahim kepada sesama rahimnya, maka pada saat itu perhitungannya, permintaan pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat akan berat. Kenapa? Karena kadang ada orang yang jauh berhubungan, sulit untuk menyambung hubungan rahim, dia bisa menyambung hubungan rahim. Tetapi Anda mudah, tinggal telepon, tinggal SMS, tinggal WhatsApp, tinggal video call, ya, mudah. Tetapi ternyata intensitas dari silaturahimnya tetap sedikit. Nah, maka ini berat hitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bolehnya mencintai luas rizki. Ya, boleh. Nah, buktinya Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang ingin diluaskan rizki, boleh suka banyak harta, itu boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan jalan, petunjuk untuk agar luas rizki. Dan beliau juga mengabarkan bahwasanya manusia suka diluaskan rezekinya. Maka ini menunjukkan bahwa tidak tercela, ya, rezeki itu tidak tercela untuk suka rezeki yang banyak. Harta banyak itu tidak tercela. Itu, ya. Dari mana tidak tercela? Karena Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagaimana agar luas rezeki. Nah, itu dia. Salah satunya adalah dengan menyambung hubungan rahim. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, siapa yang ingin, ini sebentar lagi saya ingin berhenti dari kajian lalu buka pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya langsung tulis saja di chat, terutama di Instagram, di Facebook, ya. Mohon maaf, ini YouTube belum bisa malam ini karena satu dan lain hal, dari tadi muter-muter gitu saja padahal excellent connection. Tapi siapa dari yang ingin bertanya lewat Facebook atau Instagram, dipersilahkan. Langsung tulis di kolom komentar saja. Waktunya sudah boleh untuk bertanya. Nah. Nah, kemudian pelajaran yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk indahnya syariat Islam. Islam tidak membatasi macam apa yang disebut dengan hubungan rahim. Islam tidak membatasi. Pokoknya segala macam yang berkaitan dengan hubungan rahim, menyambung hubungan rahim, maka dianjurkan. Baik itu ditunjuki oleh Al-Quran, hadis, ataupun adat kebiasaan. Segala macam yang dinamakan yaitu menyambung hubungan rahim, maka itu termasuk di dalam hadis ini. Kemudian Imam Fadilatul Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan terjadi khilaf di antara para ulama. Siapa rahim yang wajib untuk disambung hubungannya? Ya, ada tiga pendapat beliau sebutkan di sini. Yang pertama yaitu rahim yang wajib untuk disambung hubungannya adalah yang mempunyai hubungan mahram. Seperti tadi yang saya katakan, bapak, ibu, terus ke atas, kemudian saudara, saudari, laki-laki, perempuan, kandung, seibu, kemudian kakek, nenek, terus ke atas, kemudian anak-anak, cucu, ya, kemudian paman, bibi, ya, ini adalah rahim menurut sebagian ulama. Yang dimaksud menyambung hubungan rahim itulah ini. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati Allah, rahim yang wajib disambung adalah yang mempunyai hubungan ahli waris. Ahli waris. Jadi yang tidak mewarisi si fulan maka bukan rahim. Ya, misalkan ada seseorang meninggal, kemudian ada bapak ibunya, nah ini ahli waris. Kemudian ada anak, kemudian siapa? Cucunya, ini juga ahli waris. Nah, jadi yang dimaksud dengan menyambung hubungan rahim adalah yang mereka menjadi ahli waris bagi orang tersebut. Nah, adapun pendapat yang ketiga adalah seluruh kerabat. Ini lebih umum lagi, baik yang menjadi ahli waris ataupun yang menjadi mahram, makanya seluruh kerabat. Ini adalah yang wajib untuk disambung hubungan rahimnya. Dan Fadilatul Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah beliau menguatkan pendapat yang pertama, yang namanya rahim adalah yang mempunyai hubungan rahim dan mereka mahram, tidak boleh dinikahi atau tidak boleh menikah dengannya. Kemudian pelajaran selanjutnya disebutkan di sini, dalilun ala annal jaza min jinsil amal. Ini kaedah. Hadis ini menunjukkan bahwa ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan. Maka sebagaimana orang menyambung hubungan rahim dengan berbuat baik, berbuat ihsan, memasukkan kegembiraan terhadap hati para rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya, memanjangkan rezekinya, ya. Ini namanya al-jaza min jinsil amal, yaitu ganjaran sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian beliau juga mengatakan hadis dalilun ala isbatil asbab. Hadis ini menunjukkan tentang tetapnya sebab-sebab. Jadi Islam sekali lagi bukan agama khayalan. Nah, cukup kiranya saya akan ambil pertanyaan-pertanyaan dari yang disampaikan, ya, yang melihat melalui Facebook silahkan tanya. Ini ada pertanyaan dari ummu.abiha. Ahsanallah ilaikum ya Ustaz wa ahsanallah ilaiki. Apa sama anjuran menyambung silaturahim keluarga muslim dengan keluarga yang bukan muslim? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Maka jawabannya iya, tetap. Ya, ini tidak terbatas antara muslim atau tidak muslim. Selama dia rahim, maka disambunglah hubungannya. Yang tidak boleh kita melakukan wala, yaitu terlalu cinta kepada non-muslim, meskipun itu keluarga. Saya setiap hari mendengar kajian Ustadz Armin Halim Naro rahimahullah. Semoga beliau menjadi golongan hamba yang diberkahi umurnya. Tolong Ustadz ceritakan pengalaman Ustadz bersama beliau. Maka jawabannya, Ustadz Armin Halim Naro hafizahullah rahimahullah ta'ala, beliau adalah kakak kelas Jadi saya belum pernah bertemu secara langsung dengan beliau. Jadi belum ada cerita yang begitu mendalam dengan beliau. Akan tetapi memang ceramah-ceramah beliau mungkin ya Allah lebih mengetahui. Beliau berceramah dari hati maka sampai kepada hati. Dari hati maka sampai kepada hati. Dan tidak perlu terlalu retorika yang begitu banyak untuk seseorang menyampaikan ceramah dari hati sampai kepada hati. Yang penting adalah dia niatnya ikhlas, perkataannya biasa-biasa saja akan tetapi masuk ke dalam hati. Afan Ustadz, saya baru bergabung dengan Egi. Kajian ini apa rutin setiap hari Senin tiap pekan? Iya, Senin malam ya, kajian Bulughul Maram. Jadi gini para ikhwah, saya itu ingin cerita. Dalam masa pandemi ini saya mikir-mikir kajian rutin itu apa ya. Jadi saya ingin disiplin ilmu yang memang bermacam-macam. Seperti misalkan kajian Senin malam ini. Kajian Senin malam ini kalau dilihat dari disiplin ilmunya adalah tentang adab dan akhlak. Kita ambil dari kitab Bulughul Maram, adab dan akhlak. Ya, makanya saya pilih dari Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu sebenarnya kan kitab Bulughul Maram ini kan kitab hukum fikih, ya. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, berjihad, nikah, jual beli, hukum-hukum fikih. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kemurahan dan kelapangan hati beliau, beliau menyebutkan di akhir kitab ada namanya Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini kitab umum yang di dalamnya tentang adab dan akhlak. Nah, saya pilih untuk Senin malam, disiplin ilmunya adalah adab dan akhlak. Nah, Selasa malam itu berkaitan dengan fikih wanita. Nah, Selasa malam yang berkaitan dengan fikih wanita yang kita baru membahas dua pertemuan tentang pengurusan jenazah wanita. Kemudian Rabu malam Kamis itu berkaitan dengan akidah, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Ya, Rabu malam Kamis. Kamis malam Jumat berkaitan dengan akidah lagi, kitab tauhid. Karena membicarakan tauhidul uluhiyah, tauhid penghambaan diri kita kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kamis malam Jumat. Kemudian Jumat malam Sabtu berkaitan dengan dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar. Makanya kita baca kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar. Kemudian Sabtu malam Ahad itu berkaitan dengan fikih, hukum fikih. Yaitu kita membaca kitab Umdatul Ahkam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti ada kajian-kajian tematik. Jadi memang pemilihannya itu bukan sekedar oh ini bagus ini enggak, tapi sesuai dengan disiplin ilmu yang diperlukan. Jadi silakan ikuti kajian. Kalau ingin mengikuti kajian Bulughul Maram tentang adab setiap Senin malam. Apakah membuat grup WA keluarga termasuk menjaga hubungan? Iya. Ini hubungan rahim banget nih. Ya. Grup WA keluarga itu hubungan rahim. Jujur saja baru buat grup 5 orang adik saya. Maksudnya kita berlima, karena saya 5 bersaudara, laki-laki semua. Ya, saya yang paling besar. Laki-laki semua. Baru bikin, baru tahun ini kita bikin. Itu baru kepikiran kenapa ya saya punya grup ini, punya grup ustaz, punya grup pesantren, punya. Tapi grup khusus 5 orang anak dari Kasbul Anwar tidak ada, makanya saya bikin grup. Ini termasuk menyambung hubungan rahim luar biasa di zaman sekarang ini. Bagaimana hukum merenggangkan tali silaturahim terhadap teman yang jika kita bersamanya malah kemungkinan bisa menjerumuskan kita ke dalam maksiat? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, jika hubungan dengan teman itu bukan silaturahim namanya, tapi silatul ukhuwah, menyambung hubungan persaudaraan atau perkawanan, pertemanan, persahabatan. Ya, bukan rahim. Makanya tadi dari tadi kita tegaskan apa itu rahim. Jadi teman itu bukan silaturahim. Teman itu menyambung hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan perkawanan, saudara sesama muslim gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, yang ada di dalam hadis-hadis tadi itu adalah menyambung hubungan rahim, yaitu hubungan yang mempunyai rahim, pertalian darah. Nah, seperti itu. Nah, intinya kalau kita punya teman buruk malah menghantarkan kepada kesesatan, maka tugas kita jangan dijauhi, tapi nasihati. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang beriman, yang bersabar, orang yang beriman dan bergaul dengan manusia dan bersabar atas keburukan mereka lebih baik daripada orang yang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka pada saat itu kalau kita bergaul dengan orang, orang tersebut berbuat keburukan, kalau dia maksiat maka kita nasihatin ya, jangan langsung diputus. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ayahnya, anak ana, sengaja memutus silaturahim dengan anak saya dari lahir hingga 9 tahun? Apakah cukup dengan mendoakan beliau saja? Maka jawabannya adalah jangan sampai, ini kan ceritanya gini, ada suami, ada istri, kemudian mereka berhubungan, lalu lahirlah seorang anak. Nah, kemudian mereka bercerai. Maka ibu ini jangan sampai membencikan ayahnya kepada anaknya. Wah, bapak itu gini. Enggak. Ya, urusan perceraian Anda jangan sampai menjadikan anak Anda durhaka kepada bapaknya. Ini sering terjadi. Ya, Anda bercerai dengan seorang suami, kemudian setelah itu Anda provokasi anak untuk membenci ayahnya. Ini kedurhakaan, tidak boleh. Orang anak tetap wajib berbakti kepada ibu bapaknya, meskipun dalam tanda kutip bapaknya berbuat zalim kepada ibunya, menelantarkan ibu dan anaknya selama ini, tetap wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya, tetap kita berbaul dengan baik ya. Ini hati-hati jangan sampai istri yang bercerai dengan suaminya menghasut, memprovokasi anaknya untuk benci kepada ayahnya. Bagaimana jikalau teman lama yang dulu suka ikut kajian bareng, sekarang ketika sesekali bertemu beliau tidak menyapa Ustaz, bagaimana sikap kita? Kita yang sapa. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik mereka berdua adalah yang memulai salam. Wallahu a'lam. Adakah doa untuk mendoakan saudara kandung yang memutus silaturahim karena ada unsur hasad? Ini sangat menyedihkan. Adakah doanya untuk melunakkan hatinya? Doa secara khusus enggak ada, tetapi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia lapang hatinya, terbuka hatinya untuk berhubungan lagi. Ya, yang menyedihkan ini, kita kadang-kadang santun, baik hubungan dengan siapa? Dengan keluarga, dengan teman biasa, tidak ada hubungan rahim sama sekali, tetapi sama adik, sama kakak hubungannya buruk. Nah, ini terbalik ya, ini tidak boleh. Ya, tetapi saya ingin mengingatkan cara agar tetap terjaga hubungan, saling memberi hadiah. Rasulullah SAW bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, ya, afsus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang apabila kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian, sering-sering ucapkan salam kepada kakak saudara tersebut. Yang kedua yaitu saling memberi hadiah. Tahadu tahabab. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Bukankah di dunia hanya senda gurau dan permainan? Al-Ankabut ayat 64. Kenapa hadis Nabi malah minta diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur? Maka jawabannya para ikhwah, luas rezeki itu tidak selalu tercela. Bahkan luas rezeki bisa menjadi sarana seseorang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan luas rezeki dia bisa membayari orang yang berjihad di jalan Allah. Dengan luas rezeki dia bisa beribadah, berhaji, berumrah. Dengan luas rezeki dia bisa mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, dibangun pesantren. Jadi luas rezeki tidak tercela dari zat meluaskan rezeki, tapi tercela ketika luas rezeki itu melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur juga begitu, panjang umur tidak tercela dari zat panjang umurnya di dunia, tapi panjang umur yang melalaikan dari ketaatan itulah yang tercela. Wallahu a'lam. Mentauhidkan Allah apa betul bisa memberatkan timbangan? Apakah sesimpel itu? Perkara tauhid tidak simpel para ikhwah. Ya. Mentauhidkan Allah enggak simpel. Memfokuskan, memaksudkan ibadah hanya kepada Allah niatnya. Memaksudkan hati dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala niatnya. Ini tidak simpel. Ada di hadapannya riya, ada di hadapannya ujub, ada di hadapannya sombong, ada di hadapannya congkak. Ini berat para ikhwan. Bukan simpel itu. Ya tauhid enggak simpel. Bagaimana jika seorang perempuan yang bukan mahram kita mengirimi kita pesan di medsos mengenai perkara ilmu? Apakah jika membalas pesannya sudah masuk dalam kategori berkhalwat? Kalau di medsos, maka jawabannya adalah dia berikhtilat, tapi lebih ringan. Asalkan tidak berdua-duaan DM-DM-an atau chat personal. Tapi kalau seandainya di medsos, misalkan mengomentari pesan seorang lelaki, tapi lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Seperti yang ditanyakan ini, akhirnya kan hati lelakinya berdebar-debar. Padahal si perempuan sih biasa saja. Ya. Seperti misalkan dan saya menasihati para perempuan kalau memberikan komentar misalkan pada Instagram sekarang ini ya, dengan emotion gambarnya kemudian ada foto wajah, kemudian matanya ada gambar love-nya, itu laki-laki berdebar-debar kalau seandainya dia tidak atur hatinya. Kemudian kadang-kadang ada yang komen emotionnya di sini cium, sini cium, sini cium. Ini apa gitu maksudnya? Ya, dan ini kurang pantas. Lebih baik cukup dia berkomentar yang baik, kemudian terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan dan seterusnya. Apa hukumnya jika suami marah lalu mendiamkan istri hampir 2 bulan? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, kalau suami marah itu hak suami. Di sini harus diletakkan dulu apa itu hak suami, dan sang istri harus mencari ridha suami. Ya, itu hak suami dan sang istri harus mencari ridha suami. Jangan sampai dia membiarkan itu. Bodo amat loh, mau marah kayak mau enggak, yang penting saya bisa begini. Enggak boleh. Istri, yang namanya istri itu salah satu kunci sukses hidupnya adalah dengan mencari ridha suami. Ya. Wallahu a'lam. Jika menolak tamu mahram untuk datang ke rumah dengan alasan tertentu atau alasan syar'i, apakah itu termasuk memutus atau menghalangi silaturahim? Maka jawabannya jangan ditolak para ikhwah. Kalau ada keburukan dari mahram tersebut, dinasihati, jangan ditolak. Itu namanya memutuskan hubungan rahim. Boleh kita melakukan boikot yang disebut dengan hukum hajar. Tetapi itu lihat maslahatnya, dilihat kepentingannya. Misalkan saya nih kakak, kemudian saya ingin boikot adik saya. Kalau seandainya ada maslahatnya, dia memang pantas untuk diboikot. Akhirnya saya tidak mau menemuinya. Akhirnya saya memutus hubungan dengannya. Karena untuk memberikan pelajaran. Dan itu bermanfaat, maka boleh. Tetapi kalau tidak bermanfaat, lebih baik dia nasihati daripada memutuskan hubungan. Wallahu'alam. Dan itu tidak boleh terus menerus. Ya, harus disambung setelahnya. Apakah menjauhi teman-teman yang tidak mengajak kebaikan dibolehkan, Ustaz? Maka jawabannya, boleh kita mencari teman yang baik. Bahkan dianjurkan kita untuk mencari teman yang baik. Tetapi kalau ada teman, kemudian sudah lama kita kenal, kemudian kita sudah memulai meniti jalan istiqamah, teman ini masih hura-hura, masih saja tidak tahu arti kehidupan, maka pada saat itu jangan dijauhi, lebih baik dinasihati, didoakan. Sehingga dia juga merasakan indahnya Islam, indahnya meniti jalan istiqamah. Allahu a'lam. Cukup kiranya sudah jam 22.15 ya di waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat mungkin jam 21.15. Insyaallah cukup. Khawatir nanti kalau terlalu malam kita bangun malamnya susah, bangun subuhnya susah. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf yang belum terjawab pertanyaannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.